Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pada kesempatan di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar al-ilm, fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan bahwasanya al-ilm adalah afdhul hudhudhi wal ataya. Afdhul anugerah dan pemberian dari Allah tabaraka wa taala untuk hambanya. Sehingga bila al-ilm adalah afdhul ataya, pemberian yang Allah berikan terhadap, menunjukkan kepada kita wajib bagi seorang muslim untuk dia mencari pemberian Allah yang paling afdolnya, yang palianya, yaitu al-ilm. Sehingga disebutkan di dalam hadis, bagaimana mereka para al-anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Mereka tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Walakin warathul ilm, namun yang mereka warisi adalah al-ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut dari Nabi yang Allah utus kepada mereka, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang sangat besar, karena dia telah mendapatkan seafdhal-afdhal anugerah pemberian dari sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Tayib, kita bacakan penjelasan beliau sebut beliau setelahnya, wa qala ba'dul 'arifin, dan berkata sebagian mereka orang-orang yang arif, laisal maridu idza muni'a ath-ta'amu wasy-syarabu wad-dawa'u yamutu. Tidak setiap mereka orang-orang yang, ataukah alaisal maridu idza muni'a ath-ta'amu wasy-syarabu wad-dawa'u yamutu, bukankah seorang yang sakit itu apabila dihalangi dari makan dan minum serta meminum obat dia akan mati, yamutu. Qalu, mereka yang mendengarkan ucapan seorang yang arif ini mengatakan, bala, benar, seorang yang sakit kalau semisal tidak diberi makan, tidak diberi minum dan tidak diberi obat, dia akan mati. Nah, jangankan seorang yang sakit, seorang yang sehat saja kalau semisal dia dilarang untuk makan dan minum selama sekian lama, dia akan mati, karena itu adalah kebutuhannya. Naam. Qala, maka sang arif ini mengatakan, fakadzalikal qalbu, demikian itulah hati. Idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyamin yamutu. Demikianlah yang namanya hati. Apabila dihalangi untuk mendapatkan ilmu dan hikmah selama 3 hari, selamat disirami dengan siraman ilmu dan hikmah, tidak belajar ilmu agama, tidak mendengarkan ta'lim, maka sebagian orang arif ini akan yamutu, dia akan mati. Nah, menunjukkan kepada kita dari penggalan ucapan sebagian seorang yang arif ini, dan beliau jadikan sebagai sisi dari sisi-sisi yang dengannya seorang mengetahui demikian besar keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i, yaitu bahwasanya al-ilm ternyata adalah sebagai sebab hidupnya hati seorang manusia, seorang mukmin. Dengan ilmu itulah hati itu akan hidup. Hidupnya hati sebagai pertanda baiknya amalan yang zahir dari jawarihi, dari anggota badannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu." Kalau semisal baik hati tersebut, maka akan baiklah seluruh amalan-amalan jasadnya. Akan baik ketika bertutur kata, akan baik ketika berinteraksi dengan saudaranya, akan baik ketika menggunakan anggota tubuhnya. Ia akan berupaya untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara yang khair, yang baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, namun apabila hati tersebut rusak, maka akan rusaklah seluruh dari amalan jasadnya. Ketika berkata, perkataan yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang kotor, penuh dengan caci makian, penuh dengan umpatan, dengan ghibah, dengan namimah. Ucapan-ucapan yang jelek diucapkan oleh lisannya. Demikian pula anggota badan yang lainnya, dari gerak-gerik tangannya, itu seluruhnya akan melakukan perkara-perkara yang buruk disebabkan karena rusaknya hati. Naam. Dan subhanallah, ternyata tidak ada di sana satu pun amalan yang dengannya seseorang akan memiliki hati yang hidup, yang dengan hidupnya hati tersebut sebagai pertanda baiknya hati yang dimiliki oleh dirinya. Dan ternyata subhanallah, amalan, cara untuk kita bisa menghidupkan hati, memperbaiki hati adalah dengan al-ilm, adalah dengan ilmu, dengan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirnya kita saja di majalisul ilm akan mendatangkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan berjalannya mereka menghadiri majalisul ilm, para malaikat akan menaungkan sayap-sayap mereka kepada para tulabul ilm, kepada mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agamanya. Naam. Wa innal malaikata latadu'u ajnihatahum li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan menundukkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu disebabkan karena ridho, senang dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Subhanallah. Itu semuanya sekalinya didapatkan dengan al-ilm, dengan seorang belajar ilmu agamanya. Amalan yang tidak mengenal batas usia, siapapun bahkan dari kalangan manapun mudah baginya untuk menghadiri majalisul ilm, mudah baginya untuk mendengarkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Bahkan di zaman kita saat ini, seseorang bisa di rumahnya mendengarkan al-ilm dengan melalui wasilah-wasilah internet, melalui aplikasi radio, ataukah dengan mengikuti grup-grup WhatsApp atau Telegram yang disebarkan di grup-grup tersebut al-ilm. Dia bisa mendownload ceramah dari Ustadz si fulan, kemudian mendengarkan isinya, padahal beliau berceramah di tempat yang sangat jauh. Kemudian yang seperti ini seyogianya, ya kan, kita manfaatkan dalam perkara kebaikan. Di antaranya adalah dengan mendengarkan al-ilm. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah beliau mengatakan wasadaqa, dan benar ucapan sebagian orang arif ini. Fa innal ilma ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah makanan hati. Makanan hati adalah ilmu, sehingga bukan hanya perut yang membutuhkan makanan, ya kan, membutuhkan minum, sehingga seseorang dengan anggota badannya yang tidak lebih, ya kan, dari sejengkal, coba antum hitung itu perutnya antum itu sejengkal atau lebih, ha? Ya kan, sejengkal kan, coba antum hitung itu perutnya antum dari bawah sampai ke sini rata-rata kan sejengkal, ya kan, anggota badan kita yang sejengkal ini yaitu perut, menyebabkan akhirnya kita rela berkorban, menyebabkan akhirnya kita melakukan bahkan tindakan-tindakan yang diharamkan di dalam Islam demi mementingkan perutnya. Dia lupa ada asupan yang lebih pokok untuk dia perhatikan, yaitu hatinya. Dan ternyata asupan hati yang dengannya hati itu tumbuh, yang dengannya hati tersebut hidup dan sehat, adalah al-ilmu. Bahkan al-Imam Ibnu Qayyim belum menyebutkan fa innal ilma ta'amul qalbi, karena sesungguhnya ilmu tersebut adalah makanannya hati. Wa syarabuhu, dan minumannya hati adalah ilmu. Bukan dengan air putih, ya kan? Bukan dengan makan makanan yang lezat, bukan. Bukan dengan menuruti keinginannya untuk mengkonsumsi makanan yang menjadi idolanya, tidak. Walaupun menghabiskan biaya yang mahal, tapi ternyata asupan untuk dia bisa menghidupkan hatinya itu sangat mudah dengan dia mendengar ilmu, belajar ilmu. Wa dawa'uhu, bahkan obat dari penyakit hati adalah ilmu, adalah dengan dia belajar ilmu agama akan sembuh penyakit hatinya dengan dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Nah, wa hayatuhu mauqufatun ala dzalik, dan hidupnya hati itu seluruhnya terfokus pada hal tersebut. Artinya kalau hati itu hidup, maka pemiliknya memberikan kepada hatinya asupan-asupan yang bergizi, yaitu ilmu. Ketika sakit juga demikian, diobati dengan obat yang mujarab, yaitu ilmu. Sehingga hati itu akan senantiasa sehat, akan senantiasa hidup, memberikan kebaikan pada amalan jawarih, anggota badan pemiliknya. Nah, فَإِذَا فَقَدَ الْقَلْبُ عِلْمًا فَهُوَ مَيِّتٌ, apabila hati tersebut itu terluputkan dari ilmu, maka hati itu, kata beliau, hakikatnya mati, enggak hidup dia. Nah, hatinya mati, enggak hidup. لَكِنْ لَا يَشْعُرُ بِمَوْتِهِ, akan tetapi seorang manusia tidak bisa merasakan matinya hatinya. Dia gak bisa merasakan matinya hatinya. Kalau hati itu kan tempatnya iman, tempatnya taqwa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, kata Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis ini, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Menunjukkan letak dari ketakwaan ternyata hati. Naam, yang ada di dalam dada seseorang. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Akan tetapi yang menyebabkan buta mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, adalah hati yang ada di dalam dada. Sehingga yang ada di dalam dada adalah hati mereka. Itulah letak dari takwa. Ketika hati itu mati, tidak sama, ya kan, dengan anggota badan yang lain. Ketika seseorang merasakan telapak tangannya mati rasa saja, dia sudah mengeluh kesakitan. Ketika seorang merasakan kakinya kesemutan saja, sudah merasakan kebas, sakit, akan terasa. Namun ternyata Imam Ibnu Qayyim belum menyebutkan ketika hati seseorang itu mati, bahkan la yash'uru bi mauti, seorang tidak bisa merasakan matinya hatinya, padahal hatinya itu sedang rusak, sedang kronis, mengalami penyakit yang kronis, butuh diobati. Kama anna sakran alladhi qad zala aqluhu, sebagaimana seorang yang meminum minuman yang keras, orang yang mabuk meminum khamr yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, qad zala aqluhu, menyebabkan akhirnya dengan mengkonsumsi minuman haram tersebut menyebabkan akalnya hilang. Orang kalau semisal sudah mabuk menenggak minuman keras, dia sudah enggak begitu sadar keadaan sekelilingnya, bahkan apa yang dilakukan saja dia enggak sadar karena kondisinya sedang mabuk. Nah, seorang yang mabuk yang menyebabkan akhirnya hilang kesadarannya itu tidak akan bisa merasakan sakit. Tidak akan bisa, Pak, merasakan sakit. Antum cubit mungkin ketawa. Nah, dikira antum sedang memijitnya. Antum tendang ketawa dia, dikira antum sedang memijit punggungnya. Nah, antum tinggal pergi ketawa-ketawa dia, dikira antum ini sedang memberikan sesuatu yang menggembirakan dirinya. Dia berada di alam lain. Maka dari itu, ya kan, kalau misal kita melihat seorang yang mabuk, dia akan ngeromet, enggak jelas, ngobrol sana ngobrol sini, ketawa sana ketawa sini, bahagia hatinya. Bahagia keadaannya seakan-akan demikian. Padahal kondisinya dia enggak sadar. Nah, kondisinya tidak sadar. Demikianlah keadaan seorang ketika hatinya mati, tidak menyadari hatinya itu telah mati. Wal khaif alladzi qad intaha khaufuhu ila ghayatihi, dan keadaan dirinya sama seperti halnya seorang yang dalam kondisi takut, yang rasa takut tersebut itu telah sampai pada puncaknya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran kisah datangnya yaumil qiyamah, watadu'u dalam surat Al-Hajj, watadu'u kullu dah, apa itu lafanya, ha? Masyaallah, la ilaha illallah. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Ya kan? Pada hari ketika datang yaumul qiyamah. Nah, disebutkan Allah di dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum min zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Pada hari engkau akan melihat seorang wanita akan melupakan bayi yang disusuinya, dan bahkan seorang wanita yang dalam kondisi hamil itu seketika langsung keguguran. Na'am. Tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Ini syahidnya. Seorang wanita yang sedang menyusui anaknya itu akan tidak menyadari anaknya tersebut sedang berada di gendongannya. Dia akan lari, dia tinggalkan putranya yang sedang disusuinya sebelumnya. Disebabkan karena rasa takut tersebut itu sudah sampai puncaknya. Masing-masing sudah mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Iya kan? Kalau rasa takut telah sampai puncak itu demikian. Nah, masing-masing akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak tahu kalau semisal ternyata anaknya masih tertinggal di dalam kamar ketika rumahnya terbakar. Enggak sadar kalau semisal ternyata bayinya masih tertidur pulas di bagian kamar tengah. Tertinggal dia. Nah, ini rasa takut yang telah sampai puncaknya. Menyebabkan akhirnya dia enggak sadar apa yang dilakukan oleh dirinya. Demikianlah seorang yang merasakan matinya hati tidak akan menyadari matinya hati tersebut. Wal muhibbu wal mufakir, seorang yang sedang dimabuk cinta, seorang yang banyak pikiran, itu juga demikian. Qad batala ihsasuhum bi alamil jarahati fi tilkal hal, pada keadaan tersebut akan hilang pada diri mereka perasaan untuk bisa merasakan rasa sakit dari luka-lukanya, disebabkan karena kondisi-kondisi tersebut. Wa idza sahu wa adu ila halil i'tidal adraku alamaha, namun bila mereka kembali sehat, pulih dari keadaan sebelumnya, kembali seperti keadaan biasa, mulai normal dia, mulai bisa merasakan rasa sakitnya. Nah, inilah keadaan seorang yang mati hatinya demikian. Dia tidak bisa merasakan matinya hati kecuali ketika dia kembali kepada Allah Azza wa Jal, sadar akan perbuatannya tersebut, butuh evaluasi dia, butuh untuk melakukan pembenahan-pembenahan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ketika dia menyadari hal tersebut baru sadar, oh ya sekalinya ternyata saya ini sesat. Oh ya sekalinya ternyata hati saya ini subhanallah sudah keras. Dinasehati, tidak mau dengar. Kemudian diajak untuk berdiskusi, tidak mau hadir. Namun terus terjadi sekian banyak kebencian-kebencian tertanam terus di dalam dirinya. Sakit hatinya. Ini menunjukkan terkadang orang tersebut tidak menyadarinya kalau semisal hatinya dalam kondisi sakit. Naam. Wa hakadzal 'abdu idza hatta 'anhu al-maut ahmala dunya wa syawaghilah ahassa bihalakihi wa khusranihi. Demikianlah keadaan seorang hamba apabila dia telah didatangi oleh yang namanya kematian, sehingga menyebabkan akhirnya kematian tersebut akan memisahkan dirinya dengan dunia dan kesibukannya, baru dia akan merasakan dia binasa, baru dia telah akan merasakan dia rugi. Rugi karena tidak sempat memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran kisah mereka orang-orang kafir ketika ajal mendatangi mereka, mereka akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau semisal engkau akhirkan diriku walaupun sebentar saja, sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ia akan berupaya waktu yang sesaat yang Allah berikan dirinya untuk bisa hidup, akan dia manfaatkan untuk memperbanyak sedekah dan benar-benar menjadi seorang yang soleh. Keadaan seorang yang mati hatinya itu demikian. Dia baru merasakan hatinya itu mati ketika dia binasa. Ketika kematian mendatanginya baru dia merasakan begitu ruginya dia membiarkan hatinya rusak dalam keadaan tidak ada upaya darinya untuk menyembuhkannya. Padahal masih bisa ditolong, ya kan, penyakit hatinya tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisah bagaimana gunung yang besar itu bisa memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla hingga menghancurkan dirinya ketika Al-Qur'an Allah turunkan kepadanya. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau semisal Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, gunung yang besar, notabene sebagiannya berasal dari tumpukan batu yang tinggi, maka niscaya gunung tersebut akan menghancurkan dirinya, akan menjadi hancur karena rasa takutnya gunung ini kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula batu. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Sesungguhnya ada di antara sebagian batu tersebut yang jatuh dari tempat yang tinggi menggelundung ke bawah, dan jatuhnya batu tersebut adalah karena takutnya batu ini kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Al-Quran saja akan bisa menyebabkan gunung yang besar itu menjadi hancur, maka bagaimana dengan hati manusia? Anggota badan yang lembek, ya kan, tidak bertulang, yang kecil, tidak besar, ini mudah baginya untuk kemudian menjadi tunduk, mudah baginya untuk kemudian tergerak, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk menundukkan hatinya agar mengingat Allah Azza wa Jalla dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Kisah Fudhail bin Iyad alaihi rahmatullah, ketika dahulu beliau menjadi seorang penyamun yang terkenal di zamannya, bahkan manusia di zaman tersebut khawatir akan melewati jalan tersebut, khawatir kalau semisal Fudhail bin Iyad akan menghadangnya dan merampoknya. Namun dikisahkan ketika beliau menaiki satu rumah, hendak merampok isi rumah tersebut, dilihatnya ada seorang yang membaca Al-Quran. Kemudian ternyata yang dibaca oleh orang tersebut adalah surah Al-Hadid, sampai pada ayat yang tadi kita sebutkan, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum al-ayah. Beliau pun akhirnya tersadar, Allah memberikan kepada beliau taufik. Beliau mengatakan dengan penuh penyesalan dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, wallahi ya Rabbi qad ana, wallahi ya Allah, sungguh telah tiba sekarang waktunya untuk saya berbenah, untuk saya merubah keadaan diri beliau tersebut. Sehingga akhirnya beliau mendatangi kota Haram, memperbaiki amalannya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadilah beliau sebagai seorang alim di masa tersebut, bahkan manusia menggelari beliau dengan julukan Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua kota Haram, Mekah dan Madinah. Nah, kalau di zaman kita saat ini saja, kalau di zaman kita saat ini saja, kalau semisal kita pernah melakukan ibadah haji ataukah umroh, tidak ada satupun tempat yang kita jumpai yang masyarakatnya semuanya termotivasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang malam. Bahkan manusia berjubulan mendatangi masjid, membaca Al-Quran, sholat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melebihi dua kota suci tersebut, Mekah dan Madinah. Masjid Nabi enggak pernah kosong dari jamaah, terus berantrian, bergilir orang itu datang. Ada yang berdoa, ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di Ka'bah juga demikian, hilir mudik orang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam. akan tergugah dan tergerak hati kita untuk beribadah ketika menyaksikan pemandangan yang seperti ini, tergerak iman kita. Naam, itu di masa sekarang. Terus bagaimana di zaman salaf terdahulu? Kalau semisal seorang digelari sebagai ahli ibadahnya dua kota haram, menunjukkan tidak ada di masa tersebut seorang yang melebihi amalan ibadahnya dibandingkan dirinya. Menunjukkan kemuliaan dan tingginya derajatnya di sisi masyarakatnya karena amalan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga matinya hati jangan kemudian dibiarkan. Sakitnya hati jangan kemudian seseorang merasa itu adalah perkara yang gampang. Jangan. Perbaikan hati, evaluasi hati, terus mengupayakan hati tersebut menjadi hati yang sehat adalah perkara yang harus terus-terus seseorang memperhatikannya. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati satupun dari amalan-amalan yang terasa berat bagi saya untuk melakukannya dibandingkan niatku, amalan hati beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annaha tataqallabu alaya, karena hati tersebut itu berbolak-balik. Hati, dikatakan hati, sumiyal qalbu qalban. Hati dikatakan hati dari kata qalaba yang bermakna terbalik. Nah, yang bermakna terbalik. Menunjukkan bahwasanya hati tersebut ketika meniatkan sesuatu terkadang bisa berubah. Hati tersebut ketika merencanakan sesuatu terkadang bisa berubah drastis dari rencananya. Berbolak-balik hati itu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati seluruh bani Adam tanpa ada pengecualian padanya berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal. Allah akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berbolak-baliknya hati ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, karena hati seorang hamba di antara dua jemarinya Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal. Maka penting bagi seorang untuk terus berdoa kepada Allah, minta agar hatinya diteguhkan di atas kebenaran, diteguhkan di atas iman. Karena itulah Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku ini untuk terus kokoh istiqamah di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati ini untuk cenderung mentaatimu ya Allah Azza wa Jal. Dan itu adalah doanya mereka ahli iman. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Minta agar supaya hati mereka itu tidak disimpangkan oleh Allah Azza wa Jal setelah Allah berikan kepada dirinya hidayah, sehingga hati itu berada di atas kebenaran. Naam. Kemudian kita sebutkan perkataan beliau di alinea yang setelahnya, wa idza kushifal ghita wa barahal khafa baliyatis sarair wa badatid dhamair wa bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur wa hina idzin yakunul jahlu dhulmah 'alal jahilin wal ilmu hasratan 'alal battalin. Kata beliau di kalimat yang setelahnya, apabila penutup tersebut itu telah disingkap, demikian pula sesuatu yang samar itu ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal. wa baliyatis sarair, dan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh seorang nantinya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu di yaumil qiyamah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal wa badalahum ma kanu yaktasibun. Pada hari kiamat nantinya akan ditampakkan apa yang dahulu dilakukan oleh umat manusia secara keseluruhan. Ada salah seorang tokoh di antara salaf seingat saya, Ibnu Munkadir namanya alaihi rahmatullah. Beliau diriwayatkan melakukan sholat di malam hari. Beliau membaca Al-Quran sampai dengan ayat tersebut, beliau menangis. Nah, menangis dengan tangisan yang demikian sangat. Kemudian ada salah seorang bertanya kepada beliau, kenapa engkau menangis? Beliau teringat ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, saya takut kalau semisal nanti di hari kiamat Allah akan menampakkan dariku amalan-amalan yang saya dahulu tidak menyangkanya itu sebagai dosa. Wa badalahum makan malam yakub malam yakub yahtasibun. Naam. Sesuatu yang mereka itu tidak menyangkanya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau mengkhawatirkan ada di sana perkara-perkara yang beliau tidak menyangkanya itu sebagai perbuatan dosa akan ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu terjadi di yaumil qiyamah. Wa bu'thira ma fil qubur, di hari ketika orang-orang yang berada di dalam kuburan akan dibangkitkan oleh Allah. Wa husila ma fi sudur, akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Maka di hari itulah kejahilan itu sebagai kegelapan seakan-akan menimpa mereka orang-orang yang jahil. Wal ilmu, dan ilmu menjadi hasratan, sesuatu yang disesali oleh mereka orang-orang yang berkuasa. Kenapa dahulu mereka tidak berilmu? Kenapa dahulu mereka tidak memiliki ilmu dan mempelajari ilmu? Karena terluputkan dari mereka sekian banyak keutamaan, pahala, keutamaan yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga secara kesimpulan, beliau menganjurkan agar seorang muslim melakukan muhasabah sebelum datang hari tersebut, hendaklah dia terus berupaya agar membersihkan hatinya dan mengupayakan hatinya tersebut terobati dari sakitnya, dan terus hidup dengan memberikan asupan-asupan pada hati itu ilmu, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit ini? Hah? Kurang 5 menit. Kurang 2 menit. Nah. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ro'a, barang siapa yang berpandangan, annal ghuduwa ilal ilmi laisa bijihadin, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang pergi berangkat safar untuk mendapatkan ilmu, bukan termasuk dari jihad, maka sungguh dia telah kurang pandangannya, demikian pula akalnya. Artinya seorang yang enggak paham dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keterangan dari mereka para sahabat yang menunjukkan bahwasanya ternyata ilmu itu termasuk dari jihad. Kalau semisal ilmu itu bukan termasuk dari jihad, niscaya Allah tidak perintahkan adanya sekelompok orang dari kalangan kaum mukminin yang hendak berangkat berjihad untuk mereka berangkatkan mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum liyatafaqahu fid din. Kalau lah semisal ada sekelompok orang di tengah-tengah mereka, mereka biarkan berjalan untuk mempelajari ilmu agamanya, agar supaya ketika sekembalinya mereka dari berjihad, orang yang belajar tadi itu bisa memberikan peringatan kepada mereka, agar mereka bisa mengenal hukum Allah dan berhati-hati darinya, mengingatkan mereka tentang kemaksiatan kepada Allah agar mereka bisa berhenti darinya. Nah, ini menunjukkan antara jihad dengan al-ilm itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga disebutkan tak sedikit oleh mereka para ulama bahwasanya jihad itu ada dua, jihad dengan lisan dan itu adalah dengan al-ilm. Dengan membantah ahli bid'ah, membantah kesesatan, membantah kebatilan, hakikatnya adalah jihad, menebarkan agama Allah dengan lisannya, dengan tulisannya. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Dan yang kedua adalah jihad dengan pedang, dengan melawan musuh-musuh Allah di medan jihad. Dan keduanya itu termasuk dari bahagian jihad fi sabilillah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.